Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فرهدرين رحمنا ورحمكم الله. Dalam pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kesehatan mata, di antaranya dengan menggunakan celak dari batu ismit. Juga di sana ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, yaitu dengan kam'ah. Ya. Dalam pertemuan kali ini kita insya Allah akan membahas materi yang lain, yaitu tentang manfaat tebu. Karena sebenarnya kam'ah ini tidak didapati di negeri kita, di Indonesia, ya. Dia hanya didapati di negeri Arab atau daerah-daerah yang merupakan daerah panas, padang pasir. Dan kam'ah ini tumbuh kapan? Ketika musim hujan. Jadi tumbuhnya ketika musim hujan aja, ketika ada banjir di sekitar padang pasir. Bentuknya kam'ah ini hampir seperti ketela. Ya, dia termasuk jamur, termasuk golongan jamur, tapi bentuknya seperti ketela. Pernah kita mendapatkan, kita pegang, ya, besarnya demikian, seperti ketela, ketela pohon. Dan adapun orang-orang di negeri Eropa, di daerah Eropa seperti Perancis, karena mereka mengetahui kedahsyatan kam'ah yang disebutkan Nabi, mereka mencoba membudidayakan di negeri mereka, Perancis. Ternyata kam'ah ini tidak bisa tumbuh. Jadi dia memang tumbuh di daerah-daerah seperti padang pasir. Ya, kita enggak mau berdalam-dalaman tentang kam'ah. Kita katakan tadi apa? Walaupun kita bahas, tapi barangnya enggak ada. Ya, barangnya enggak ada. Jadi kalau antum punya senjata, tapi amunisinya enggak ada. Ya, ada dokter, kamu kena penyakit ini, tapi dokternya enggak bawa obat. Ada herbalis, kamu ini livernya kena ini, kamu harus dikasih temulawak, harus. Temulawaknya enggak ada, hanya ngomong aja. Ya, tidak apa-apalah, hanya sekedar tahu bahwasanya ini disebutkan Nabi. Ya, mukjizat. Apa yang disebutkan Nabi SAW, ya. Dan kam'ah ini punya keajaiban. Ya. Berapa banyak penyakit yang bisa disembuhkan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kam'ah. Dengan kam'ah. Ya, pembahasan Ibnu Qayyim sendiri disebutkan di sini membahas tentang kam'ah sampai 4 halaman. Maksudnya 4 halaman. Tapi kalau kita bahas panjang-panjang, kita katakan tadi barangnya enggak ada. Dibudidayakan di Indonesia pun enggak bisa. Ya. Dan kam'ah ini datang dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya sabda beliau dari Sa'id bin Zaid, al-kam'atu minal man wa ma'uha shifa'un lil'ain. Jadi kam'ah itu adalah dari al-man. Al-man di sini kalau dibahas detail oleh Ibnu Qayyim rahimahullah menunjukkan di sini apa? Seperti kita katakan tadi sejenis jamur di sini. Tanaman sejenis jamur, ya. Kalau kita golongkan, ya, dia adalah termasuk golongan jamur. Ya. Dan disebutkan di sini tafsirnya al-man, ya, sebagaimana sabda Rasulullah al-kamatu minal man, ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim apa itu al-manni, ya. Al-kamatu minal manni. Apa itu? Disebutkan di antara menurut Ibnu Qayyim yang pertama dia diturunkan di kaumnya Bani Israel, ya. Di kaumnya Bani Israel khusus ditumbuhkan untuk kaum mereka, ya, ditumbuhkan untuk mereka. Dan pendapat yang kedua menafsirkan al-manni itu adalah sejenis sesuatu, ya, yang turun dari langit, ya, yang turun dari langit. Jadi air turun, ya, kemudian air itu nyiram, menyirami apa yang ada di padang pasir, apa yang turun dari langit ini, ya, kemudian dia merupakan sesuatu yang tumbuh karena hujan juga, yang tumbuh kata Ibnu Qayyim apa, yang dia ini tumbuh min ghairi ta'am wala kulfah wala zar' buz wala zar'i buzrin au bizrin wala suqi, ya, yang dia ini tumbuh tanpa melelahkan kita, tumbuh liar begitu saja, dan dia tidak ditanam, tidak ada biji yang ditanam dan tidak perlu disirami, tumbuh begitu aja. Itu al-man. Ini pendapat yang kedua, dan kita condong kepada pendapat yang kedua ini, ya. Pendapat kedua ini wallahu ta'ala am bis-shawab. Dan manfaatnya sangat banyak sekali, ya. Kam'ah ini, ya, kam'ah ini manfaatnya sangat banyak, ya. Kam'ah ini manfaatnya sangat banyak. Kalau Rasulullah menyebutkan dia sebagai obat sesuatu misalkan, maka kita harus teliti, pasti di situ banyak faedahnya. Kata Rasulullah, al-kam'atu minal manni wa ma'uha syifa'un lil 'ain. Kam'ah termasuk dari al-man yang tumbuh begitu saja. Ya, seperti jamur. Al-kam'ah jadi jamur. Al-man itu segala yang tumbuh tanpa dirawat, tanpa disiram, tanpa ditanam. Dan airnya itu adalah obat untuk mata. Bisa juga kam'ah ini digunakan untuk mengobati mata dengan cara bercelak. Jadi kam'ah ini modelnya, cara mengolahnya gimana? Kalau orang gak tahu mau diapain kam'ah ini, ya, kita pernah saksikan bagaimana mengolah jamur ini. Jadi wujudnya kayak ketela, panjang gini, ada yang panjang gini. Itu masuk ke dalaman, kita gak bisa ngelihat kadang dengan mata kepala. Kadang harus kita gali dulu. Ah, dapat. Kalau sudah dapat satu, banyak di sekitarnya, ya. Cara ngolahnya gimana? Jadi misalkan panjang demikian, ya, kita potong, anggaplah seperdelapannya kita potong ujungnya. Setelah kita potong, bentuknya demikian, ya. Habis kita potong, tengahnya dilubangin. Tengahnya dilubangin, terus letakkan di atas bara api, bukan api ini tapi arang. Letakkan di atas arang, taruh tadi kam'ah tadi yang seperti ketela, taruh di atas arang, nanti akan keluar air dari yang kita lubangi tadi. Karena dengan pemanasan keluar air. Lah, air yang keluar tadi kita ambil dengan spet, suntikan, ya, yang steril, yang baru tentunya, masukkan ke tempat tetes mata yang steril, yang masih bersih, steril. Ya, ambil dengan spet, suntikan, masukkan tetes mata. Masya Allah, antum jual, laku keras itu, masya Allah. Ditetesin ke mata, hanya itu aja. Caranya simpel sekali. Ya, kalau Rasulullah menyebutkan obat untuk mata, berarti manfaatnya banyak. Perlu diteliti. Yang perlu diteliti pertama kandungannya itu apa? Ya. Nah, maka kita bahas hanya sekedar permukaan saja. Ya. Perlu diketahui Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, menta'liq ucapan Imam An-Nawawi ya, dari apa wa yanbaghi taqyid dhalika biman 'arafa min nafsihi quwwata i'tiqad fi sihhati al-hadits an-nabawi ya. Di sini apa pentingnya kita itu untuk mengetahui jika satu hadis itu sudah disampaikan Rasulullah, kita harus kuat keyakinan kita. Apa yang Rasulullah sampaikan pasti ada sesuatu. Ya, tinggal kita mau membahas apa tidak. Dan disebutkan bahwasannya kamah ini tidak ada badannya daun, enggak ada klorofil. Coba bayangkan tumbuh panjang gitu aja enggak ada daunnya. Kayak ketela gitu aja, menyendiri. Ya. Dan dia hanya muncul ketika musim hujan saja, terutama hujan yang deras. Ya, hujan yang deras. Dan dia masuk ke dalam tanah sekitar 15 sampai 21 cm. Jadi enggak kelihatan. Kita harus nyari. Ya. Kita harus nyari. Dan di sana dia kama ini memiliki aroma khusus. Jadi kalau sudah ada aroma, aromanya enak, wangi di daerah padang pasir, curiga di situ di bawah ada kama. Ya, di bawah ada kama. Dia kaya akan protein. Ya, dia kaya akan protein. Di antara kandungannya, kandungan-kandungan pada kamah ini adalah fosfor, kemudian potasium, kemudian sodium, kemudian juga kalsium. Dan dia juga kaya akan vitamin B1 dan vitamin B12. Ya. B1 dan B12. Dan ajibnya kamah ini semakin banyak bermunculan seiring dengan apa? Jika banyak petir. Ya. Dengan banyaknya petir, ini kamah semakin banyak. Ya. Bersama bermunculannya petir. Kamah ini banyak didapati di Mesir, di Syam, juga termasuk di Yaman. Kita sering dapati di waktu itu di Yaman Utara sering kita dapati. Ya. Bahkan kamah ini sangat manjur untuk kasus trakoma. Ya, yang kena trakum mata, ya. Antum kalau nyari ketika umroh saja, nyari kamah aja susah setengah mati. Sulit dapatnya. Ya. Kalau mau nyari di toko-toko herbal aja enggak akan dapat. Walaupun dapat mungkin enggak dijual dengan bebas dengan luas. Tapi memang harus nyari, ya, nyari. Bahkan sebagian saudara kita di Arab nggak tahu manfaatnya kamah, ya, nggak tahu manfaatnya kamah. Ya, dia ini bisa untuk mata minus, mata kena virus, ya, mata yang akomodasinya terganggu minus atau plus, juga bisa untuk katarak, ya, bisa untuk katarak, bisa untuk menjernihkan mata, membersihkan mata, ya. Banyak sekali manfaatnya kamah. Yang selanjutnya kita akan membahas yang ada saja di negeri kita. Kamah kita selesaikan, sudah kita cukupkan, ya. Kalau batu ismit masih banyak kita dapati. Ketika mungkin Anda umroh atau sebagian toko-toko herbal menyediakan, ya. Tokonya Pak Yasin ada itu, ya, batu ismit, promosi. Ya. Mereknya Rani ya. Itu juga bagus. Nah, manfaatnya sangat ajaib ya. Kalau Anda simak kajian kemarin, banyak sekali manfaat dari batu ismit ya. Bisa menghilangkan pterygium ya, pterygium yang daging tumbuh dari pojok ke tengah itu bisa pakai celak coba. Ada daging tumbuh yang dari dalam menonjol ke depan ya, yang harusnya dioperasi ternyata bisa pakai celak. Subhanallah. Ya, banyak manfaatnya ya. Juga bisa untuk celak ternyata bisa mengobati pusing. Segala bentuk pusing kepala pakai celak. Celak apa? Batu ismit. Di murojaah lagi ya. Kalau ingin mencatat ulang, kalau bisa ada yang mencatat, minta tolong kajian yang kemarin dicatat tangan, di transkrip ya, faedah-faedahnya tentang celak ismit ya. Nah, karena manfaatnya sangat banyak. Berikutnya kita akan bahas apa yang disebutkan Ibnu Qayyim tentang tebu. Sering kita saksikan, apalagi di akhir-akhir tahun-tahun ini, kita dapati saudara kita bisnis tebu ya, dengan segala macam promosinya. Tebu bisa untuk mengobati kencing manis, tebu bisa untuk menghilangkan kolesterol, tebu bisa menghaluskan kulit, tebu bisa untuk membersihkan usus. Banyak sekali promosinya ya, iklannya banyak. Nah, dan itu bukan omong kosong. Sudah dibahas para ulama sejak kurun ke-7 atau bahkan sebelum kurun ke-7 sudah dibahas oleh para ulama ya. Dan tebu ini memiliki sekian manfaat, dan sebagiannya menjadikan tebu ini termasuk dalam pembahasan Tibbun Nabawi. Dalam pembahasan Tibbun Nabawi, karena kalau orang yang mengatakan Tibbun Nabawi, karena nggak asal-asalannya, jurus sehat Rasulullah butuh dalil ya. Kalau menisbatkan kepada Rasulullah harus ada dalilnya. Dalilnya bukan sembarang dalil, tapi dalil yang sahih ya. Jangan semua dinisbatkan kepada Rasulullah ternyata nggak ada dalilnya, berarti itu dusta atas nama Rasulullah. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu ila an-nar. Barang siapa yang menisbatkan kepada diriku ya, mendustakan atas namaku, kata Rasulullah, maka tempat kembali dia pada dia adalah di neraka. Maka bahaya, termasuk dosa besar ya. Jika mengatakan menisbatkan atas nama Rasulullah tapi bukan dari Rasulullah, apalagi menjadikan merek produk tertentu atas nama Rasulullah, hati-hati ya. Nah, jangan sampai terjerumus dalam apa-apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah ternyata bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tebu ini telah disebutkan oleh para ulama bersumber, di antaranya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Disebutkan oleh Imam Syafi'i ya. Semoga pembahasan tebu ini apa, dapat bermanfaat bagi kita. Ya. Yang pertama dalilnya adalah tebu diambil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, yang mereka menisbatkan pohon tebu dan gula. Tebu dan gula identik dengan gula. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang pohon tebu dengan lafaz hadis dalam hadis yang sahih atau di luar hadis yang sahih. Adapun dalam di luar hadis yang sahih, di luar hadis yang sahih seperti ma'uhu ahla minas sukkar. Ma'uhu ahla minas sukkar. Ya. Hadis ini bukan dalam hadis yang sahih, bukan Bukhari, bukan Muslim, tapi para ulama mensahihkannya. Ya. Ma'uhu ahla minas sukkar. Airnya lebih manis dari gula. Gula di sini ulama menyebutkan maksudnya gula di sini adalah pohon tebu. Ya. Karena pohon tebu bahasa Arabnya qasbatus sukkar. Qasbah itu pohon seperti pipa. Ya, seperti pipa itu qasbah. Ya, qasbatu ar-ri'ah misalkan, saluran pernapasan. Ya. Itu qasbah, saluran seperti pipa. Kalau qasbatus sukkar maksudnya ya pohon yang seperti yang memanjang. Sukkar yaitu gula. Pohon gula. Maksudnya pohon tebu. Di sini menunjukkan bahwasannya lafaz tentang tebu ya atau gula ada di dalam hadis. Ada di dalam hadis. Ma'uhu ahla minas sukkar. Ma'uhu kembali kepada apa? Kembali kepada telaga. Dhamir hu di sini kembali kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi telaga Nabi itu punya sifat. Sifat yang pertama, telaganya ini telaga Nabi adalah yang paling besar dari semua nabi. Telaganya Nabi yang paling besar. Likulli nabiyyin haud. Setiap nabi itu punya telaga. Ada nabi yang pengikutnya hanya satu, seperti Nabi Syid, telaganya kecil. Ada Nabi Musa pengikutnya banyak, telaganya besar. Dan Nabi Muhammad adalah telaga yang paling besar. Kenapa? Karena pengikutnya paling banyak. Ya. Masiratus syahr. Perjalanannya seperti apa? Seperti satu bulan. Luas sekali. Ya. Kemudian disebutkan wa inahu ka'ada di nujum. Bejananya, gelas-gelasnya, gayungnya itu seperti jumlah bintang di langit. Ya. Wa man yashrab minhu, sifat yang ketiga, lam yadma abada. Orang yang sudah minum di telaga Nabi enggak akan pernah haus selamanya. Sifat yang ketiga. Dan pertama kali orang yang minum, sifat yang keempat, awwalun nas alladhi yashrab fi haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Siapa kira-kira yang pertama kali minum di telaganya Nabi? Siapa? Ahlul Yaman. Orang Yaman. Bukan orang Saudi. Bukan orang Indonesia. Bukan orang Jabodetabek. Ahlul Yaman. Orang Yaman para hadirin. Tapi ada yang diusir loh ya, kata Rasulullah. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah ya, bahwasanya di sana ada orang yang terusir dari telaga. Sifat yang kelima, ternyata ada yang diusir dari minum telaganya Nabi. Diusir sama penjaga telaga. Kemudian Nabi sambil teriak, kenapa kok umatnya diusir? Hum ummati, mereka itu umatku. Kenapa kok diusir? Ya. Kemudian kata penjaga telaga apa? Innaka la tadri ma qad ahdatha ba'da qad baddalu wa ghayyaru. Kamu wahai Muhammad, enggak tahu sepeninggal kamu, setelah kamu meninggal dunia, mereka ini, orang-orang ini menambah-nambah, merubah ajaran kamu. Siapa mereka? Ahlul bid'ah, musyrik. Diusir dari apa? Dari telaganya Nabi. Ya sudah, kemudian Rasulullah, apa kata Rasulullah? Syuhkon, syuhkon, minggir kamu, enggak boleh minum telagaku, ya Allah. Makanya kalau kita ingatkan saudara kita, ya fulan ini bid'ah, itu menunjukkan sayangnya kita kepada mereka. Kita sayang kepada orang-orang pelaku bid'ah biar gak terjerumus dalam bid'ah. Malah yang dibilang apa? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Gak usah pakai telepon sana kamu. Gak usah pakai kipas angin, gak usah pakai AC, gak usah pakai mobil. Zaman Rasulullah pakai unta. Kalian gak usah kemana-mana pakai mobil. Ya. Ini apa? Bahalil. Bukan bahlul, bahalil. Sigha mubalaghah. Ya. Nah. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, bukan hanya bahlul tunggal, bahalil jamak ini dah. Rahimani wa rahimakumullah. Bid'ah yang dimaksudkan jika mereka seperti itu maunya, itu adalah bid'ah perkara dunia, bukan perkara agama. Sedangkan Rasulullah maukan adalah perkara apa? Agama. Makanya tatkala Rasulullah ditanya masalah dunia, apa kata Rasulullah? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silakan mau ngapain, mau bikin apa silakan. Tapi urusan akhirat, urusan agama, Rasulullah sudah bikin cuklak. Ya, A B C D ya. Jangan sampai ditambahi, jangan sampai dikurangi. Sudah sempurna. Nah, demikian rahimahumullah, sifat telaga. Kemudian sifat telaga Ya, telaga ini muncul dari mana? Ada mizab, seperti corong. Corong air ini turun ke telaga. Dari mana corong ini? Dari sungai di surga. Ya, sungai di surga. Dan disebutkan sifatnya berikutnya, ma'uhu ahla minas sukar. Airnya lebih manis daripada gula. Ya, airnya lebih manis daripada gula. Dalam lafaz yang sahih, lafaz yang lainnya, ma'uhu ahla minal asal. Airnya itu lebih manis daripada madu. Ya, dalam lafaz yang lainnya. Dan siapa yang enggak butuh telaga Nabi? Setelah lewat padang mahsyar dikumpulkan dalam keadaan mereka semua telanjang dan khitan, ya, sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, apakah mereka enggak saling melihat aurat mereka? Kata Rasulullah, gimana mau sempat saling melihat aurat? Mereka sudah dalam keadaan ketakutan. Ya, gimana mau lihat aurat? Mau wanita kayak apapun, cantiknya, putihnya, tingginya, ya, sempurnanya wujudnya, fisiknya dan sebagainya, gak akan ada yang ngelihat ketika itu walaupun telanjang. Ya. Nah, dan matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Yang itu bukan 10 tahun, 20 tahun, lama di padang mahsyar. Ya. Gimana mereka gak haus? Ya. Yang mereka keringetan. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai menenggelamkan tubuh mereka karena dosa mereka banyak di dunia. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai leher, ada yang sampai dada, sampai pusar, sampai lutut, sampai betis, sampai mata kaki, tergantung dosa kita. Kalau dosa kita banyak di dunia, ya, maka keringat akan semakin banyak. Ya subhanallah, ya. Itulah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan syahidnya yang kita maukan di sini adalah lafaz sukar. Berarti sudah ada pohon tebu di masa Nabi. Ya. Kita kan kebayang gimana, ya Allah, padang pasir, masa ada tebu bisa tumbuh? Di zaman Rasulullah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, ya, Rasulullah kalau makan kurma dengan mentimun. Loh, ada mentimun, tumbuhnya di mana? Ya. Rasulullah makan kurma dengan semangka. Loh, kok ada semangka? Ya. Juga tebu juga. Jangan dibilang di zaman Rasulullah itu enggak ada beras. Disebutkan para ulama, di zaman Rasulullah sudah ada beras, nasi ada. Ya. Tetapi apa? Tidak dimasukkan dalam asnafuz zakah, tidak masuk dalam golongan yang dizakatkan. Kenapa? Karena bukan makanan pokok orang-orang Arab. Ya, adapun di Indonesia dijadikan makanan pokok. Ya, hurufnya berbeda. Taib. Syahidnya di sini adalah lafaz sukar. Ya, gula. Disebutkan dalam Fathul Bari, Aisyah radhiyallahu anha kalau bikin manisan itu dari pohon tebu. Ya, kalau bikin manisan dari pohon tebu. Nah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, fa abyadu minal warik, ya, au minal wirk, ya, dan air telaga itu lebih putih daripada perak. Coba, berarti air telaga itu lebih putih daripada perak, masya Allah. Wa atyabu min raihatil misk, dan aromanya lebih enak daripada aroma minyak wangi misik. Ashaddu bayadhan minal labani wa ahla minal asali wa ahla minal asali. Nah, lafaz yang terakhir ini adalah lafaz Imam Al-Bukhari dan Muslim yang dalam sahih. Adapun yang sebelumnya di luar lafaz sahih. Dia warnanya lebih putih daripada susu dan dia lebih manis daripada madu. Ini kalimat yang sahih. Ya. Kalimat yang sahih. Ya, juga dalam lafaz lain disebutkan asyaddu bayadan minal thalji wa ahla minal asali bil labani. Dia itu lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu yang dicampur dengan susu. Nah, dan tidak, kata Ibnu Muflih rahimahullah, Ibnu Muflih sejaman dengan Ibnu Qayyim rahimahullah, kurun ke-7, yaitu 700-an Hijriah. Kata dia apa? aku tidak mendapati lafad gula atau lafad pohon tebu dalam hadis kecuali hadis ini. Kecuali hadis ini. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan dokter belum mengetahuinya. Ya, mereka sekedar tahu madu dan mencampurnya dengan obat-obatan herbal. Nah, dan ini disebutkan oleh Syekh, yaitu Syekh Shu'aib dan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut, tentang lafaz ma'uhu ahla minas sukkar, bahwasanya airnya itu lebih manis daripada sukkar, gula, tebu. Kata mereka berdua, ketika mentahkik hadis ini, kami belum berhenti atas lafaz ini dari sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang sahih yang jelas riwayat Bukhari dan Muslim adalah ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Adapun lafaz di luar sahih tadi apa? Lebih manis daripada gula atau pohon tebu. Ya, ini yang masih dalam pembahasan. Masih dalam pembahasan. Ada hadis yang lainnya, ya, bahwasanya disebutkan juga lafaz as-sukkar. Lafaz as-sukkar, ya, dalam hadis al-sinatuhum ahla minas sukkar, disebutkan lisan-lisan mereka lebih manis daripada gula, ya, ucapan-ucapan manis, ya. Artinya kalimat gula ini yang perlu kita bahas, apakah betul datang dari Nabi apa tidak, ya. Di sini mereka masih bahas, belum selesai, belum finish, belum bisa menentukan sahih enggaknya, ya, sehingga enggak bisa langsung kita nisbatkan, ya, kepada Nabi, ya, enggak bisa langsung dibilang langsung dari pengobatan Nabi. Nah, lafadz al-sinatuhum ahla minas sukkar, lisan mereka lebih manis daripada gula, ini di dalam sanadnya ada perawi namanya Yahya bin Ubaidillah bin Abdillah bin Muhan, ya, dia adalah perawi yang matruk, perawi yang matruk, maka tidak bisa dipakai, ya, tidak bisa digunakan sanad ini. Alhasil, walaupun tidak bisa kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita tidak boleh menafikan manfaatnya. Tetap manfaatnya ada, ya. Manfaatnya tetap ada. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qasbu sukkar, antum harus bedakan, salah baca, salah makna. As-sukkar, coba antum baca. As-sukkar. Ayo, sekarang anak baca, coba ikutin. As-sukkar. Sukar. Sukar. Beda enggak? Beda. Kalau sukar itu gula. Bahasa Inggrisnya apa? Hampir sama, ya. Ya. Kemudian sukar. Sukar artinya bukan sulit. Artinya sukar bukan sulit. Ya, artinya sukar itu penyakit gula. Antum lihat kalau dalam bahasa Arab ada wazan, wazannya fu'al. Fu'al. Ya, coba fu'al itu apa? Sukar. Artinya menunjukkan penyakit. Seperti sukar, maksudnya sukar adalah penyakit kencing manis. Ya. Kemudian kalau penyakit liver, bilangnya apa? Sufar. Sufar, penyakit liver. Karena bahasa Arabnya liver apa? Ya, kibet. Dan kibet ini, liver ini mengandung apa? Yang warna kuning, ya, stercobilin, uricobilin yang bikin kencing warna kuning, ya, buang air besar warnanya kuning, permisi akramakumullah. Itu ada apa? Karena ada kandungan di dalam liver. Makanya kalau antum bilang ada orang kena hepatitis, bilangnya penyakit apa? sama bahasa Arabnya juga gitu, sufar. Sufar aslinya apa? Dari sifar. Sifar itu apa? Kuning. Warnanya kuning. Ketika dibikin wazan fu'al jadinya sufar, berarti apa? Penyakit kuning. Ya. Kalau penyakit limpa. Ya, limpa bahasa Arabnya apa? Tihal. Berarti penyakitnya apa? Tuhal. Khalas. Iya kan? Tahu rumusnya tuh sekarang. Ya. Enak kan? Kencing manis bahasa Arabnya apa? Sukar. Ya, sukar sembuh. Nah, demikian rahmatullahi wa rahmatullah. Berikutnya kita akan masuk apa sih sifatnya tebu. Ketika kita tahu sifat satu makanan, kita tahu sifat satu makanan, sehingga kita bisa apa? Mempraktekkan untuk penyakit yang kita tahu sifatnya penyakit. Bisa dipahami? Kita tahu sifat makanan untuk apa? Untuk menentukan terapi pada satu penyakit yang lawan dari sifat makanan ini. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qasbu sukkar harun ratbun yanfa'u minas su'al. Ya. Dan pohon tebu ini itu sifatnya adalah panas lembab. Ya, perlu dicatat, panas lembab. Sudah ada. Fadhal adzan dulu. Sifatnya pohon tebu adalah panas dan lembab. Kalau panas dan lembab berarti kira-kira cocok untuk mengobati penyakit yang sifatnya apa? Dingin kering. Contohnya apa? Batuk pilek. Ahsan. Tebu berarti cocok untuk orang karena batuk pilek. Juga cocok untuk orang yang frigid, orang impotensi, termasuk dingin, ya. Orang yang ejakulasi dini, ya. Nanti kita lanjutkan. Kemudian kalau kita sudah tahu sifatnya, berarti kita bisa menentukan cocok untuk obat satu penyakit, yang tentunya penyakit tersebut adalah lawan dari sifat herbal atau jenis makanan yang akan kita berikan kepada si sakit, ya. Kita akan bahas satu demi satu. Di antara manfaatnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia untuk mengobati batuk, kemudian untuk membersihkan saluran perkemihan, saluran kemih termasuk batu ginjal, ya, termasuk membersihkan peredaran darah, ya, yang nempel di dalam pembuluh darah seperti apa, plak-plak seperti kolesterol, ya, dan pembuluh darah semakin tambah umur dia akan semakin keras, ya. Makanya orang-orang yang cenderung kena stroke rata-rata sudah berumur. Kenapa? Pembuluh darahnya sudah mengeras. Kedua, ada jenis pembuluh darah yang mengeras, belum umurnya sudah mengeras. Kenapa? Karena faktor makanan. Faktor makanan. Sehingga tebu ini untuk membersihkan apa? Kotoran-kotoran yang nempel di pembuluh darah. Ya, kotoran yang nempel pada pembuluh darah. Apa rahasianya? Karena pada tebu terkandung padanya kalium. Yang fungsi kalium ini untuk mengurangi ketegangan di dalam pembuluh darah dan arteri. Sehingga apa? Dia untuk mencegah aterosklerosis. Untuk mencegah pengapuran pada pembuluh darah. Bisa mengapur, ya. Kemudian juga untuk mencegah resiko stroke, ya, resiko stroke, ya, juga untuk menurunkan darah tinggi karena ada istilah namanya pompa natrium kalium dalam jantung, ya, ada pompa natrium kalium di dalam jantung, ya, yang mana dia adalah pompa jantung. Ini termasuk apa? Pompa natrium kalium dalam jantung itu termasuk dalam teori berpasangan, ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Maha suci Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina, ada laki, ada wanita, ada panas, ada dingin, ada gelap, ada terang, ada surga, ada neraka, ya. Kemudian ada apa? Ada cinta, ada benci, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada suami, ada istri. Di sini ada natrium, ada kalium. Natrium tinggi, kalium mengimbangi, ya. Kebalikannya, terus dia berimbang. Dia harus apa? Sinkron. Harus seimbang natrium kaliumnya, ya. Dan ini adalah apa? Sebutan Ibnu Qayyim, termasuk ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Ini termasuk ayat Rasulullah mengajarkan tibun nabawi, itu termasuk wujud apa, sempurnanya agama ini. Dalam perkara kesehatan juga dibahas, ya. Kalau mau detailnya ya tinggal mereteli, merinci apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga manfaatnya, tebu ini juga membersihkan usus, termasuk plak-plak usus. Ketika bayi baru lahir, tidak ada ususnya, ada plaknya. Tambah besar, tambah besar, tambah besar, plaknya semakin tebal. Apalagi kalau makannya sembarangan, ya, plaknya akan semakin tebal. Plak inilah sumber oksidan yang akhirnya ujung-ujungnya nyebabkan kanker, kolesterol naik, kencing manis, ini gara-gara plak yang nempel di usus, ya. Makanya kalau makan hati-hati. Ya, zaman sekarang anak umur 5 tahun sudah cuci ginjal, cuci darah. Kenapa? Karena makanan. Minuman-minuman instan sehari cuma 3, pagi, siang, sore minum di blender. Ya, enggak usah sebutin merek. Pakai es batu, masukin blender, minum. Enak minum, warnanya warna-warni. Ada ungu, ada merah muda. Menarik kan warnanya? Sehari 3 bungkus saja. Kurang dari 1 tahun ginjalnya sudah rusak. Ya, sisa hanya sekian puluh persen yang baik. Harus cuci darah 5 tahun, Bapak. Ya. Kalau sayang anak, jangan kasih duit banyak. Kasih jajan yang sehat. Daripada bikin blended minuman blended kayak gini, mending belikan anak Anda minuman sari tebu. Ya kan? Sari tebu. Tebu nanti juga menambah daya ingat yang kita sebutkan. Ya. Kalau daripada belikan untuk mereka manisan-manisan permen yang notabene bahannya itu gulanya dari aspartam, yang aspartam ini efeknya adalah mempersempit pembuluh darah di otak. Ya, ada anak 9 tahun kena stroke. Zaman sekarang. Ya. Ya, zaman sekarang nih. 9 tahun sudah kena stroke. Kenapa? Minum teh kemasan 1 hari 3 botol. 1 tahun kemudian langsung kena stroke. Kenapa? Diteliti sama dokter spesialis anak. Ternyata pembuluh darahnya nyempit gara-gara apa? Aspartam. Di Amerika sudah dilarang aspartam. Di negeri kita masih dilestarikan. Ya. Makanya permen diganti. Sudah merusak gigi, ganti aja apa? Kismis untuk anak Anda. Ya. Cari makanan yang sehat untuk anak kita. Kemudian juga dia tebu ini membersihkan qasbatur ri'ah, saluran pernapasan. Rata-rata dokter spesialis paru-paru di Jabodetabek sepakat rata-rata orang Jabodetabek gak selamat dari paru-paru yang kotor. Kenapa? Macet, ya, polusi. Saya baru ketika tinggal di Jabodetabek, ya, sekitar sini kerasa seperti habis umur di jalan. Ya. Perjalanan kita ketika di Jawa Timur, perjalanan jarak 12 km mungkin kita tempuh 10 menit, 15 menit. Di sini kita tempuh 50 menit sampai 1 jam. Subhanallah. Ya. Jarak, ya, ketika saya coba perjalanan dari tempat saya tinggal ke Depok, ya, ketika pernah kajian subuh hanya kita tempuh dalam waktu 11 menit dari arah Cibinong ke Depok. Hanya 11 menit. Ya. Ketika siang atau sore, subhanallah, 1 jam lebih. Nah, enggak kebayang paru-paru kita gimana masuk, ya, asap, ya. Dan ini berarti bagus pakai sari tebu, ya, untuk membersihkan pernapasan kita. Ingat, jangan dikasih embel-embel es batu. Nah, akan kita bahas setelahnya. Wa huwa asyaddu talyinan minas sukkar, ya. Tebu ini lebih lembut dibanding gula biasa, gula pasaran. Dan fungsinya berikutnya, dia juga sebagai diuretik, mencuci ginjal. Ya, cuci ginjal. Ya, mencuci ginjal, apalagi orang yang sudah tua. Orang yang sudah di atas umur 50 tahun, 55 tahun, kalau malam bisa kencing 3 kali. Kenapa? Ginjalnya lemah. Jangan ketika orang tua kita umur 65 tahun kencing semalam 3 kali. Waduh, ibu kena kencing manis ini. Karena banyak kencing. Jangan tergesa-gesa mendiagnosa kencing manis karena memang ginjalnya sudah lemah. Ya, tenaganya sudah berkurang. Ginjal itu seperti dalam motor kendaraan kita itu seperti busi. Ya. Kalau businya enggak dibersihkan, stromnya kecil, permisi. Tegangannya itu juga enggak berfungsi. Ya. Tegangannya juga turun. Ya. Males juga, enggak semangat. Kenapa? Karena businya ini listriknya yang kurang. Makanya di antaranya efeknya apa? Orang yang rata-rata kena rematik. Ya. nyeri sendi. Kalau Anda saksikan herbalnya rata-rata isinya apa coba? Obatnya nyeri sendi. Isinya apa coba? Cabai Jawa, jinten hitam, jahe. Apa ini? Panas-panas kan? Kenapa? Untuk memanaskan ginjal yang sedang kedinginan. Karena ginjal dingin. Obat untuk menambah gairah rata-rata apa? Panas. Untuk apa? Biar businya hidup lagi. Nah, mau diganti busi nggak bisa. Jadi apa? Dikasih suplai saja. Ya. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, wah ini intinya ini. Wa yazidu fil bah, dan menambah gairah malam hari. Ya. Malam hari saja, jangan pakai es. Malam hari, karena banyak jumblu di sini. Berkata Affan bin Muslim As-Saffar, kata Affan bin Muslim As-Saffar, dia berkata, man massa qasbas sukkari ba'da ta'amihi lam yazal yawmahu ajma'a fi sururi. Ajib. Barang siapa yang ngisep, ngisep ya, ini tebu, pohon tebu diisep ya. Barang siapa yang ngisep pohon tebu ini ya, setelah dia makan, artinya habis makan, kalau bisa jangan langsung, kasih jarak seperempat jam misalnya. Diisep. Apa kata Affan bin Muslim As-Saffar? Senantiasa pada hari itu dia akan selalu dalam keadaan, masya Allah, sudah dijawab dulu, dalam keadaan riang gembira. Jadi ada hormon kesenangan yang ditimbulkan gara-gara minum tebu. Bukan euforia ya. Kalau euforia senangnya berlebihan. Nah ini bisa demikian. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, juga karena kandungan di dalam tebu ada unsur asam amino, sehingga dia apa? Mengurangi depresi dan stres. Apalagi sekali lagi Jabodetabek, habis umur di jalan, stres, maunya marah terus, orang di depannya dibel terus, ya, tidak sabaran ya. Nah, ini bagus dengan tebu untuk dijadikan rutinitas. Bahkan dengan kandungan ini akan membuat tidur seseorang tambah nyenyak. Berarti cocok untuk terapinya orang apa? Insomnia, insomnolent. Sulit tidur ya, sulit tidur. Kalau sulit tidur karena istrinya yang usil itu lain. Nah, ini sulit tidur. Nah. Kemudian lanjut, wa huwa yanfa'u min khushunati as-sadri wal halqi idza syuya. Dan dia sangat bermanfaat untuk mengobati khushunati as-sadr. Apa itu khushunati as-sadr? Paru-paru sudah mengeras. Ya, dan kerongkongan tenggorokan yang mengeras. Kenapa mengeras? Kita katakan sekali lagi apa? Karena polusi. Ya, karena polusi itu akan membuat kerongkongan keras, paru-paru keras. Itu satu. Dua, bisa karena faktor usia. Ya, yang polusi paling ngeri, yang membuat polusi paling ngeri bukan polusi knalpot. Asap, tapi polusi apa? Rokok-kokok. Polusinya rokok. Ya, pernah kita dapati pasien seorang pemuda 17 tahun tinggal di pegunungan, ngelihat orang-orang lainnya pada ngerokok, ditanya kenapa ngerokok? Enak menghangatkan badan. Langsung dia ngerokok, dalam satu hari habis 2 pak, dalam hitungan 2 bulan batuk-batuk, pergi ke rumah sakit, parunya sudah lubang semua. Sudah ma'asalama. Mati dah, meninggal dunia. Allah yarham. Ya, hanya 2 bulan ngerokok. Ya. Kalau yang bilang loh, saya ngerokok enggak apa-apa. Iya, tunggu aja waktunya. Nah. Kemudian rahimani wa rahimakumullah. Jadi caranya apa? Untuk orang yang paru-parunya sudah ngeras karena polusi, karena rokok atau karena faktor usia, ya, dan tenggorokan juga sudah mengeras, ya. Caranya apa? Dipanggang, tebu ini dipanggang di atas arang, dipanggang di atas arang, ya. Kemudian bisa diperas, diminum, ya, airnya. Ini cara, ya, untuk mengobati atau mengeluarkan reaksi tebu untuk mengobati apa, saluran pernapasan yang keras, ya, sudah mengeras. Kemudian jikalau tebu ini dikuliti, dicincang-cincang, direbus, setelah direbus diambil busanya, ya, diambil busanya, ini bagus untuk mengurangi influenza, mengurangi influenza dan mengurangi batuk, batuk pilek, ya. Asik kan, manfaatnya banyak. Sudah untuk batuk pilek, bersihkan ginjal, saluran kemih, bersihkan peredaran darah, bersihkan usus, bersihkan macam-macam banyak. Coba kalau Anda misalkan pakai obat kimia, batuk pilek, dikasih antibiotik. Efek sampingnya antibiotik apa? Di antaranya membunuh bakteri flora normal, membunuh flora normal di usus. Apa itu? Cacing dan bakteri positif ikut terbunuh. Cacing bakteri positif jika dalam jumlah normal membantu membentuk vitamin B sehingga menambah nafsu makan si anak. Coba kalau anak kecil berobat dikasih obat kimia, pasti ada tambahan dikasih B kompleks. Kenapa? Karena bakteri di usus ikut dibunuh antibiotik sehingga apa? Akan mengurangi apa? Produksi alami vitamin B di dalam usus. Sehingga dikasih vitamin B dari luar. Terus masih dikasih CTM. Efek sampingnya ngantuk lagi. Ya, terus dikasih anggaplah Dexa. Kalau digunakan dalam jangka panjang timbul apa? Nephrotic syndrome. Mukanya bulat, moon face. Makanya kalau ada orang sering minum jamu, ya, di toko jamu kok mukanya bulat, ketahuilah toko jamu itu dusta. Dicampuri obat yang namanya Dexa, ya, ginjalnya rusak. Ada di antaranya sampai cuci ginjal, ya. Terus, ya, masih dikasih penurun demam, masih dikasih. Jadi apa? Satu sakit dikasih 5 obat yang efek sampingnya macam-macam. Ini tebu manfaatnya sebagai antiviral, untuk antivirus. Bukan antiviral biar gak terkenal, bukan. Antiviral, antivirus. Kemudian juga sebagai anti alergi. Jadi ada apa? Antihistaminnya, gak perlu dikasih CTM, ya. Gak perlu dikasih apa? Kalau batuk-batuk gak perlu dikasih anti alergi luar, cukup tebu saja. Kemudian juga sebagai anti radang. Ya. Dia tebu juga untuk meningkatkan imun, kekebalan tubuh, ya. Cuma bedanya apa? Kalau obat kimia reaksinya mungkin cepat, tapi efek sampingnya banyak. Tapi kalau macam-macam kayak gini, obat diambil dari makanan, reaksinya lambat. Lambat tapi bagus tanpa efek samping, ya. Nah, dan kemudian disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, juga disebutkan Ibnu Muflih, ya. Kita akan tambah di sini, kita sebutin Ibnu Qayyim. Kemudian kita tambah dari Ibnu Muflih kitab yang lainnya namanya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Punya Ibnu Muflih juga membahas tentang tebu. Juga membahas tentang tebu. Beliau sebutkan di antaranya tebu itu untuk membersihkan racun atau apa, detoksifikasi. Detoksifikasi. Yang kedua, dia untuk melenturkan dada, paru-paru dan mengobati osteoporosis. Karena pada tebu ternyata juga terkandung kalsium, ya. Pada tebu ini terkandung apa? Kalsium, fosfor, besi, mangan, zinc, kalium, natrium, ada pada tebu. Berarti tebu juga bagus untuk orang anemia, kurang darah. Nanti akan kita sebutkan, bahkan bagus untuk ibu hamil, akan kita sebutkan, ya. Kemudian Tebu ini bermanfaat juga untuk lambung, ya, untuk lambung. Jika ada orang minum tebu, tebu sifatnya apa tadi? Panas. Kalau ada orang, ya, dia kalau makan panas-panas, lambungnya tambah sakit. Makan lombok tambah sakit, makan kambing sakit. Berarti lambung dia sifatnya apa? Panas. Kalau sifatnya dingin, tuh makan lombok 1 kilo gak ngefek. Ya, ini kalau pengen tahu sifatnya lambung, sifat lambung pasien tanyai. Kalau pasien suka makan lombok tapi gak sakit, makan daging tapi gak sakit, daging kambing tapi gak sakit, ketahui ya, lambung dia sifatnya dingin. Kan kalau makan lombok gak kuat, makan daging gak kuat, berarti lambung dia panas. Kalau lambungnya panas dikasih tebu, kira-kira apa yang terjadi? Tambah sakit. Tambah sakit. Kenapa? Lambungnya panas dikasih panas. Ya. Maka ketika dia minum tebu, kemudian lambungnya tambah sakit, kata Ibnu Qayyim, cari penawarnya. Penawarnya yaitu dengan air limun, ya, air sitrus atau air delima. Kalau kata Ibnu Mufli, air delima. Limun atau delima. Jeruk itu rasanya apa? Asam, kecut. Bisa bikin sakit mah enggak? Fihi tafsil. Kalau antum jadi ahlu sunnah, harus jawabannya fihi tafsil. Jangan langsung bilang halal haram. Tafsilnya dilihat. Demikian. Karena antum punya dalil, ya. Jadi kalau lambung ini, ya, dikasih jeruk misalkan, jeruk ini sifatnya dingin. Kalau bahasa kerennya sekarang bisa bersifat hampir sama, yaitu basah. Tapi nggak semuanya sama, panas dingin dengan asam basah nggak sama, ya. Sifatnya basah. Lambung sifatnya asam. Lambung itu HCl, termasuk asam kuat. Jeruk itu basa lemah. Coba. Kenapa kita enggak pele asam kuat pada lambung, kenapa enggak diobati dengan basa kuat? Ini malah keliru. Ya, makanya dengan basa lemah, dengan jeruk atau delima. Walaupun kecut tapi sifat dia dingin, walaupun kecut tapi dia basa untuk mengobati sakit mah. Menetralkan apa? Asam lambung. Kita katakan fihi tafsil, kenapa perlu dirinci? Dengan syarat kalau di lambungnya enggak ada tukak lambung. Sering kita dapat di kasus, kasih jeruk, pasien ini masya Allah langsung dingin sembuh, berarti enggak ada tukaknya. Yang satunya nyeri ulu hati tembus ke punggung, biasanya ciri-cirinya ada tukak lambung. Dikasih jeruk tambah teriak-teriak dia. Wong namanya luka ditetesin jeruk, gimana rasanya? Nah, makanya harus ditanyai lengkap, ya. Kemudian biasanya orang awam, ya, mereka ketika sakit mah pakai ijtihad mereka sendiri, sakit mah bikin apa? Afan, minuman bergas, nggak usah sebutin merek, minuman bergas ditaruh di gelas masih ditambah tablet soda, ya, sudah sifatnya basah ditambah basah. Jadi minuman tersebut jadinya apa? Basa kuat. Asam kuat ketemu basa kuat. Minum minuman soda ditambah tablet soda. Diminum. Minuman bergas ditambah tablet soda. Minum, setelah minum, masya Allah, dia nyaman. Lambungnya dingin. Yang tadi panas, nyeri ulu hati, kepanasan, dingin. Mungkin dalam hitungan 5 menit saja akan terjadi rebun fenomena. Fenomena balik, balas dendam. Ya, apa yang terjadi setelah lambung bersih karena basa kuat? Bersih, langsung ternyata lambung dengan sendirinya, ya, pakai kelenjarnya pituitari diatur apa hormon itu macam-macam, keluarlah HCl double, lebih banyak, sehingga apa, setelah 5 menit dia jungkir balik, ya, jungkir balik kesakitan. Makanya pakai jeruk sama air dingin, jangan air panas. Jeruk dengan air dingin, dinginnya bukan dingin kulkas, dingin biasa alami. Ya, Itu rahman wa rahmatullah. Ini penawarnya, kalau ada minum tebu kok tambah pedih saya. Langsung aja cari jeruk. Ya, sama air dingin. Ya. Berarti orang yang jual-jual tebu, jangan lupa Anda kasih tahu. Ya. Pak, enggak semua tebu itu baik untuk lambung loh, Pak ya. Ini sampean hendaknya sediakan di samping apa? Di samping jualan tebu sampean sediakan apa? Jeruk. Ini penawarnya kalau tambah sakit, ya. Nah, kemudian sebagai apa? Pembuka sumbatan-sumbatan. Mau sumbatan pembuluh darah, mau sumbatan di dalam usus, bahkan bukan hanya itu, membuka sumbatan pori-pori kulit. Ya. Pori-pori kulit ini kalau tersumbat, banyak racun enggak keluar. Ya. Kalau timbul gatal-gatal di kulit, kenapa? Banyak tersumbat pori-pori, sehingga gatal-gatal kulitnya. Ya. Nah, Masya Allah, manfaatnya banyak sekali ya. Kemudian dia sebagai pencahar anti konstipasi untuk orang yang sulit buang air besar. Ya, kenapa demikian? Ternyata di tebu terkandung padanya kandungan tinggi serat. Kalau dari sayuran tinggi serat diantaranya apa? Bayam, kangkung, yang hitam-hitam itu bisa tinggi serat, ya. Dan tebu ini ternyata tinggi serat, sehingga apa? Untuk melancarkan buang air besar. Subhanallah, bukan hanya buang air besar, termasuk buang air kecil, ya. Sebagaimana kita lalui. Kemudian ini yang ajaibnya lagi, di Ibnu Qayyim enggak disebutin, tetapi disebutin di Al-Hafidz, disebutin oleh Ibnu Mufleh, ya. Kalau Ibnu Qayyim cuma disebutin untuk menajamkan penglihatan, ya. Dan orang yang agak buram, di sini sebutin buram aja, tapi di sini juga disebutin untuk mengobati katarak dengan tebu. Yang belum kena katarak sering minum tebu sebagai wujud sebab untuk apa? Mencegah katarak, ya. Mencegah katarak. Nah, kemudian dia juga bermanfaat untuk meredakan batuk sebagai apa? Antitusif. Antitusif. Kalau Anda mungkin beli sirup obat namanya apa? Sirup dextrometorfan. Dextrometorfan ini adalah turunan narkotik. Ya, makanya sekarang kalau dokter ngasih obat dextro, obat batuk nih, sekarang pikir-pikir. Ya. Namanya manusia ini ada aja caranya bikin mabuk, itu ada aja. Ya. Pernah saya dapati teman saya ketika kuliah, dia lagi stres putus sama pacarnya. Apa yang diminum? Dextrometorfan, minum 12 tablet. Oh, maaf ya, bukan ngajari antum ini ya. Maksudnya ngingetin kepada saudara kita biar jangan melakukan seperti ini. Ya. 12 tablet diminum rame-rame. Sudah 3 hari melayang. Kenapa? Karena dia turunan narkotika. Derived narkotik, ya. Nah, ada yang minum obat merek-merek penurun demam, gak usah sebutin mereknya ya. Ada terkandung padanya dextrometorfan. Tahu kalimat dextrometorfan, langsung udah minum itu berapa tablet. Ya, subhanallah. Efek sampingnya banyak sekali ya. Kemudian dia tebu ini juga bisa untuk mengatasi muntah, terutama pada siapa? Pada ibu hamil, morning sickness. Ya. Biasanya kalau ibu hamil muntah-muntah, bapaknya ikut mual-mual biasanya. Bukan karena hamil, ngelihat muntahnya ibunya. Nah. Jadi tebu ini banyak manfaatnya untuk ibu hamil. Satu diantaranya untuk menaikkan tenaga ibu hamil. Satu untuk ibu hamil. Manfaat tebu untuk ibu hamil untuk apa? Menaikkan energi. Ibu hamil butuh energi. Kemudian kedua manfaatnya untuk apa? Dia kita sebutin tadi mengandung apa? Besi. Tebu mengandung besi. Ketiga, tebu tadi mengandung tinggi serat. Biasanya ibu hamil sulit buang air besar. Kalau ngejen bahaya, bisa brojol depan dan belakang. Ya, makanya bagus pakai tebu. Kemudian juga bagus untuk apa? Morning sickness, mengatasi mual-mual karena terkandung juga padanya natrium di dalam tebu, ya. Kemudian dia juga mengandung protein yang dibutuhkan oleh si janin. Ya. Kemudian juga tebu ini juga ada padanya untuk menaikkan imun. Menaikkan imun kekebalan tubuh. Ibu hamil kalau sakit, ya, jangan sampai banyak minum antibiotik. Ya, kadang bisa merubah apa? Organ si janin, rusak. Apalagi model-model tetrasiklin dan lain sebagainya keras-keras, ya. Bahaya untuk janin, merusak tulangnya janin. Coba pakai tebu, masya Allah, manfaatnya banyak sekali. Naikkan imunnya, antiviral, anti alergi, kemudian juga anti radang ada pada tebu, ya. Dan juga dia untuk bagus untuk pencernaan. Juga dia menghaluskan kulit, mengindahkan kulit, mau kulitnya si ibu juga kulit si janin, masya Allah, ya. Manfaatnya untuk ibu hamil. Juga berikutnya, tebu ini mengandung kalsium. Ingat ya, bapak-bapak jangan rajin bikin anak saja, tapi ibu harus diperhatikan. Ibu hamil terus, coba istri Anda punya anak 6, ya, dibiarkan gak ada gizi yang seimbang. Lihat umur istri Anda jika dibiarkan punya anak banyak, tapi Anda gak memperhatikan gizinya, apa yang terjadi? Di atas umur 50 tahun wanita akan membungkuk. Apa? Sudah kropos tulangnya. Kenapa? Karena si janin ini ngisep kalsium si ibu, ya. Nah, makanya kalau pergi puskesmas dikasih apa? Dikasih kalsium, ya. Oleh karena itu apa? Kalau Anda kasih tebu rutin, masya Allah, ya, bagus, melancarkan peredaran darah sehingga darah uterus dari ibu ke janin tambah lancar. Ya, menghaluskan kulit untuk naikkan imunnya ibu dan bayi, untuk menghaluskan kulit, untuk membersihkan apa? Saluran-saluran, baik pencernaan, peredaran darah si ibu, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya untuk ibu hamil. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, ya, lebih penting dari itu, tebu ini mengandung polifenol. Polifenol dia adalah sebagai antioksidan untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat apa? Radikal bebas. Ya. Radikal bebas, bukan Wahabi, radikal bebas. Nah. Dan polifenol ini yang kita katakan tadi sebagai apa? Antiviral, anti alergi, anti radang. Ya. Yang lebih ajaibnya lagi, tebu yang manis ini dia indeks glikemiknya dan kalorinya rendah, sehingga apa? Aman untuk kencing manis. Kita katakan bukan hanya aman, bahkan sebagai obat kencing manis. Coba kalau pergi ke pengobatan modern atau ahli gizi, Anda kalori makan harus sekian, gula gak boleh dari sekian sendok. Wah, ini dicatat semua pantangannya. Nasi cuma sekian, ya, buah sekian, hidup sekali dibikin susah. Ya. Coba ini pakai tebu, manis tapi enak. Pernah ada seorang mahasiswi dia farmasi, ya, dia bikin kopi herbal untuk kencing manis. Ternyata kopi herbal dia komposisinya hanya 2, kopi sama tebu. Hanya kopi sama tebu diolah. Ya, dia enggak jual bebas diiklankan. Enggak, langsung sesuai permintaan, datang dari Arab permintaan sekian ton, datang dari Eropa, datang dari ya negeri barat. Dia hanya melayani gitu aja. Ya, masih kuliah sudah bisa temukan kayak gini. Ya. Orang Arab paling enggak suka penyakit dengan pantangan-pantangan apalagi manis, karena mereka sukanya manis-manis. Ya. Sehingga maunya mereka tetap boleh manis sekaligus obat, yaitu pakai tebu. ya. Dosisnya mungkin Anda bisa pakai pagi 1 gelas 200 cc jus tebu, ya, sari tebu. Sore juga 200 cc sari tebu. Obatnya kencing manis. Ya, obatnya kencing manis. Dengan syarat apa tadi? Jangan dikasih gula, jangan dikasih es batu. Ya, biarkan segar gitu, ya. Kemudian kalau Anda konsumsi gula, gula-gula pasaran, jangan sampai lebih dari 4 sendok sehari. Ingat ya, sehari, bukan sehari 4 sendok, siang 4 sendok, malam 4 sendok, bukan. Dari pagi sampai pagi lagi, Anda maksimal cukup 4 sendok. Kenapa? Lebih dari itu, pankreas sudah enggak kuat untuk mengeluarkan insulin terus-menerus. Ya. Kalau Anda banyak makan gula, pankreas keluarin insulin untuk memecahkan gula tersebut. Ya. Ya, disakarida, monosakarida, ini dipecahin sama insulin, capek. Kalau Anda karbohidrat numpuk di dalam tubuh, ya, karena kencing manis ada dua, dapatan sama turunan. Kalau dapatan, dapat ketika besar, kebiasaan minum teh banyak gulanya pagi sampai sore. Kalau turunan ya memang kromosomnya. Ya, kalau turunan lebih sulit disembuhkan, tapi ya tentunya dengan izin Allah. Tetapi kalau dapatan lebih mudah, bahkan bisa sembuh total. Ya, lebih mudah. Dan kalau numpuk gula di dalam tubuh kita, pankreas menghasilkan insulin terus untuk menghancurkan. Kalau lama-lama sudah tidak kuat, ya Anda membiasakan terus, lama-lama pankreas tadi akan membengkak. Akhirnya apa? Loyo untuk ngeluarin insulin sudah tidak kuat. Jadinya apa? Insulin yang keluar sedikit sehingga apa? Terjadilah kencing manis, kadar gula naik. Dinamakan apa? Diabetes mellitus. Sebaliknya ada diabetes insipidus. Apa itu? Insulinnya naik, gulanya ngedrop. Hipoglikemi. Ya, ini cocok, pakai tebu ini cocok sekali. Dia menormalkan. Untuk apa? Merangsang pankreas biar kerjanya normal untuk menghasilkan insulin, ya. Kalau suntik insulin itu pengobatan yang pasif. Pankreasnya tetap rusak, enggak beres. Terus suntik terus sampai akhir hayatnya. Ya, sakaratul maut masih suntik insulin. Ya. Nah, sedangkan tebu apa? Ingin mengaktifkan pankreas. Ya, itu asiknya pengobatan dengan makanan. Makanya apa kata Ibnu Qayyim, dokter yang paling mahir, amharul atibba alladzina yu'alijunal marad bi ta'am wa syarab. Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan dan minuman. Kanker pakai pola makan. Ya, kencing manis pakai pola makan, pakai makanan. Ya, itu paling bagus ya untuk bersikat waktu. Kemudian dia juga membantu memproduksi darah. Kenapa? Karena ada padanya apa tadi? Besi. Ya. Kalau ada orang anemia, orang anemia dikasih kandungan makanan yang kandungannya besi. Ya, kandungannya besi seperti bayam, seperti kurma, banyak kandungan besinya. Kalau madu atau kurma, cari yang warnanya hitam. Semakin hitam, kandungan besinya semakin tinggi. Ya. Kemudian bisa liver sapi, ya, liver-liver hewan, ya. Kemudian apa? Kandungan besi ini akan cepat meningkatkan atau menaikkan kadar hemoglobin. Perlu katalisator, mempercepat. Apa itu mempercepatnya? Segala sesuatu yang mengandung vitamin C. Anda makan bayam, istri anemia, kasih bayam, kasih liver hewan, kasih kurma, kasih ya bayamnya bayam merah, ya, kasih makanan yang mengandung besi, ya. Setelah itu kasih jarak antara makan dengan minum, kasih jarak, misalkan seperempat jam, setengah jam, minum setelahnya, buah tidak apa-apa, tapi kasih jarak. Misalkan setengah jam setelah makan, satu jam setelah makan, minum, misalkan jeruk, ya, jeruk, minum. Vitamin C-nya ini untuk apa? Katalisator cepat terbentuknya hemoglobin dalam darah naik. Ya. Kalau sudah ibu-ibu atau apa, ada yang sudah ya HB-nya 6, itu sudah pucat, ininya pucat, ya di bawah 10 udah pucat nih, pucat bibirnya, pucat tangannya, pucat, cepat curiga ke sana. Hemoglobin rendah, cepat kasih Ini yang tadi kita utarakan, ya. Kalau biasa apa? Biasa anemia, enggak segera diobati, lama-lama jantungnya kena. Lama-lama livernya kena. Lama-lama ginjalnya juga kena. Kemudian dia bermanfaat juga seperti kita katakan tadi untuk menambah hafalan. Ya, menambah hafalan sebagaimana dikatakan oleh Al-Hakim dalam tarikhnya, dia sebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ambillah luban." Ya, di sini enggak ada luban. Mungkin ada di beberapa toko herbal sediakan luban. Apa itu luban? Luban diambil dari pohon luban. Ya, namanya Styrax binsuin. Dia tumbuh di daerah keras, kering, berkapur, rendah nutrisi, terkandung padanya ya materi resin seperti pohon pinus. Ada padanya materi resin sehingga propolis itu air liur lebah itu mengandung apa? Resin dari pohon pinus. Dan ini ya, luban ini, getah pohon ini yang terbikin dari getah pohon ini ya, kemudian dicampur dengan tebu ya, ditumbuk, diletakkan keduanya di mulut ya, sebelum makan. Demikian bagus untuk menambah daya ingat dan sistem perkemihan. Daya ingat dan sistem perkemihan. Nah, tayyib. Insya Allah sampai di sini dulu ya. Sudah terlalu panjang. Mungkin ada sedikit pertanyaan, tafadhol. Ada sedikit pertanyaan, tafadhol. Ya. Tadi disebutkan adanya telaga Nabi. Kenapa? Oh, telaga. Iya. Telaga Nabi itu apa namanya yang Al-Kausar? Kalau ya, misalnya bukan Al-Kausar, apa bedanya antara nah, iya, itu satu Al-Haud. Itu telaganya namanya itu, Kautsar itu. Ya. Nah, satu cuma disebutkan ya. Nah, nanti kita lanjutkan ya, Pak ya. Ya. Untuk konsumsi tebu itu baiknya yang dipres itu atau yang dimakan yang besar itu digigit. Untuk yang apa? Konsumsi tebu. Konsumsi tebu? Dan yang kedua kan dipres. Mau digigit atau dipres? Tidak apa, dipres tidak apa. Ketika sudah jadi apa? Jadi langsung sari tebu tidak apa. Mau digigit langsung juga tidak apa. Nah, ada yang lainnya? Kandungan dosis ibu hamil berapa? 150 cc, 150 mili. Biasanya kita kalau beli, ya, udah itu sekitar kita dapatnya 150-200 cc itu takarannya. Sehari sekali, sehari dua kali nggak apa. Nah, nah, yang lainnya? Nah, fadl. Tadi disebutkan jangan menggunakan es. Nah, wallah alam ya, kenapa tidak boleh menggunakan es? Di antaranya dia menghambat metabolisme, ya. Di antaranya menghambat metabolisme dan es sendiri untuk menjadikan es batu itu butuh proses ion-ion dari mesin-mesin. Itu tidak bagus. 80% orang kena jantung koroner rata-rata minum es. Ya, rata-rata minum-minum air dari kulkas sebagaimana disampaikan oleh para dokter ahli jantung. Nah, ada yang lainnya? Ya. Mari. Untuk penyakit gula ini berapa banyak air tubuh? Itu tadi bisa satu gelas pagi, satu gelas sore diminum. Yang punya kencing manis silakan dicoba, jangan takut. Ya, karena sudah juga melalui proses uji coba. Yang lainnya? Kenapa? Orang normal nggak apa? Tadi ya satu gelas. Apalagi ketika apa? Musim panas. Ya, kita kehabisan kalori, sering keringetan. Bagus untuk kalori. Ya. bagus untuk kalori juga, pengganti, dibanding minuman-minuman pengganti keringat di pasaran. Minuman-minuman, jangan antum anggap ya, minuman-minuman yang antum bilang minuman ini ya sebagai pengganti keringat kita, jangan dianggap bahaya. Ya, dengan sekian banyak mereknya, di antaranya berapa banyak penderita gagal ginjal karena dia minum, anggaplah yang kandungannya isotonik ya, terlalu banyak, akhirnya apa? Ginjal nggak mampu ya untuk menyaring. Berikutnya ada yang lain? Untuk menurunkan atau berdua bisa Ustaz? Ya, dia untuk membersihkan kapur di saluran berkemihan. Bukan ya, batu. Termasuk batu juga. Ya, dan batu itu bertingkat-tingkat. Ada batu empedu, ada batu ginjal. Ya, kalau warnanya masih putih, dia gampang dihancurin. Kalau warnanya putih ke arah coklat, ini agak susah. Kalau warnanya coklat kehitaman, ini susah dipecahkan. Kalau udah warnanya hitam, dioperasi aja dah. Nah, itu pengalaman kita. Kok gak sembuh-sembuh, gak keluar-keluar batunya. Setelah dioperasi, kayak bijinya kurma, warnanya hitam. Nah, sudah sulit hancur. Wallahu a'lam. Ada yang lainnya? Ya. Kenapa? Pengobatan katarak tadi bisa minum tebu. Tebu bisa mengatasi katarak kalau masih kataraknya stadium pertama, masih tipis. Ya. Kalau cara lainnya disebutkan Ibnu Qayyim di sini pakai buzr al-basal. Apa? Isinya bijinya bawang putih, bawang merah. Bawang merah itu isinya diuyel-uyel sampai keluar apa airnya. Dipenyet, tentunya dengan steril ya, jangan sampai kotor, pakai tangan apa jangan, pakai alat yang bersih, tetesin ke mata. Tapi dicatat di sini, jangan digunakan dengan pemakaian berkepanjangan. Cukup misalkan 1 pekan, 2 pekan paling lama. Pedih, tapi untuk mengikis katarak. Ya. Jadi Bapak bertanya tadi, apa bedanya kautsar sama telaga? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tayna kal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar." Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Qala al-kautsar khairul katsir alladhi a'tallahu iyyah." Qala Abu Bishr, "Qultu li Sa'id, "Inna unasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah." فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله. Jadi Al-Kautsar adalah sungai di surga. Kita katakan tadi telaganya Nabi itu punya apa tadi? Punya mizaban. Apa itu mizaban? Pancoran. Pancoran ini netes kemana? Ke telaga. Sumbernya dari mana? Dari Kautsar. Sungai dari surga. Sungai dari surga tadi Al-Kautsar ini sampai ke pancoran, ya pancoran ini jatuh kemana? Ke telaga. Nah, jadi dia airnya dari air telaga dari sungai Al-Kautsar. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lainnya pertanyaan? Yang lainnya? Sudah cukup? Terakhir misal. Aspartam tadi ada nama lainnya nggak kalau lihat di bahan? Aspartam, ditulis aspartam, bukan nama lain, mesti aspartam. Ya, aspartam. Makanya Anda, walaupun Anda lihat, ya, saya pernah bertemu dengan orang yang ngecek, orang yang cerita langsung, dia bagian ngecek pabrik-pabrik. Jadi pabrik ini ya, kalau bikin minuman-minuman, modalnya sedikit, untungnya bisa berapa ratus persen. Jadi dibikin sumur-sumur, air itu tinggal nyampur pakai pewarna, perasa, gulanya aspartam, dikemas-kemasan botol-botol, ya ini harus disensor harusnya ini. Kemasan botol-botol, kasih merek, jual enak. Ya. Modelnya sedikit, tapi bahannya berbahaya sekali. Ya, kalau Anda tulis gula, saya tetap nggak percaya gula, walaupun tulisannya gula. Ya, antum kan sering lihat kalau gula ditaruh kulkas. Manisnya minuman gula, kita bikin gula taruh kulkas, manisnya berkurang kan? Ini enggak, tambah manis. Nah, ajib kan? Nah, mereka enggak mau mengambil apa untung sedikit, produksi dengan sekecil-kecilnya, hasil sebanyak-banyaknya. Ya. Demikian. Nah. bekam sama fas itu misalnya wanita. Taib. Bekam sama fasdu terkait dengan tebu. Nah, bekam sama fasdu, ya. Pertama, bekam ini memang dinisbatkan kepada Nabi karena dalilnya ketika kisahnya Isra Mi'raj tersebut sudah kita sampaikan berkali-kali. Adapun fasdu disebutkan di situ, lafaz fasdu enggak ada dalam hadis yang sahih. Sehingga fasdu ini enggak bisa dinisbatkan sebagai pengobatan Nabi. Tapi bukan berarti enggak ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya. Ya, tetap ada manfaatnya. Ya, apa bedanya? Kalau Ibnu Qayyim menyebutkan ada sebagian berpendapat fasdu ini termasuk bekam karena sama-sama ngeluarin darah. Tapi kalau kita lihat tata caranya beda. Bekam yang dikeluarkan darahnya dari apa? Pembuluh darah perifer, tepi. Sedangkan fasdu yang diambil dari intinya di vena. Ya, vena section diambil dari pembuluh darah langsung. Kalau pembuluh darah langsung yang keluar, darah bersih keluar, darah kotor keluar, darah putih keluar, semuanya keluar. Ya. Tapi kalau bekam, hanya darah kotor saja yang keluar. Jadi orang-orang laborat sudah ngecek apa bedanya darah donor darah sama darah bekam. Kalau darah bekam ternyata darah putih gak ikut keluar, darah bersih gak keluar, yang keluar hanya darah kotor. Kenapa? Karena pembuluh darah tepi aja. Kemudian fasdu dan bekam dari sisi pelaksanaannya, mana yang bagus, fasdu sama bekam? Fi tafsil, kita katakan dirinci lagi, ahlu sunnah harus sering merinci. Ya. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk daerah-daerah dingin fasdu kurang manfaat, bekam kurang manfaat. Kenapa? Karena kalau daerah dingin, pembuluh darah itu gak ngelebar, sehingga ketika dibekam, keluar darah hanya berapa titik, berapa tetes. Kalau daerah dingin berarti yang paling cocok dengan fasdu. Dengan fasdu. Dan fasdu titiknya banyak. Bisa lebih dari 33 titik. Bukan hanya kaki, tangan. Masih banyak. Kepala, di bawah lidah, di fasdu. Kemudian di belakang telinga, di bahu, di sini. Ada juga di perut, di bawahnya pusar, di arah lambung. Ada yang bisa nyari enggak? Coba ahli fasdu tanya, ada yang bisa nyari enggak? Ibnu Qayyim sudah nyebutin, di sini ada titik fasdu. Kalau orang bukan ahlinya, gak bisa. Saya juga bukan ahlinya. Kalau saya sempat nyari, saya bisa nyari, bisa memfasdu pembuluh darah di sini, tapi mungkin butuh bantuan alat. Namanya fin finder. Seperti senter, ada layar, ngeluarkan cahaya warna hijau, nampak nanti pembuluh darah. Nah, kita tinggal ikut. Nah, layar ini kena, tusuk, sayat. Nah, kena ini. Nah, tadi harganya 30 juta. Jadi masalah apa? Itu ya bedanya. Jadi kalau fasdu cocok untuk daerah dingin, bekam untuk daerah panas. Ketika kita praktekkan bekam, subhanallah, saya betul-betul yakin dengan manfaat bekam ini ketika berhadapan dengan pasien di Arab. Sangat cocok sekali. Ada pasien 10 tahun, 15 tahun permisi, senjatanya gak bisa berdiri, tiga kali bekam bisa berdiri, masya Allah. Ya, tahunan nggak bisa berdiri, ya 10 tahun lebih nggak bisa berdiri. Berapa orang banyak, ya ada pasien ejakulasi dini, ditansil, ejakulasi dini tanpa hasil, baru megang istrinya sudah ditansil. Saking apa, lelahnya mereka kerja di bawah terik matahari. Terapi tiga kali, komen berikutnya, wallah satu jam nggak ada ditansil katanya. Alhasil para hadirin, manfaatnya banyak. Ada pasien juga kasus stroke juga banyak sekali. Ada pasien kasus bel palsi pakai bekam, bekam saja ya, muka merot, masya Allah manjur sekali. Kemudian dan kasus mandul tidak punya anak, dua kali bekam, alhamdulillah istrinya bisa hamil dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak sekali manfaat bekam. Ya, kita rasakan ketika di sana, ya betul-betul cocok sekali untuk daerah tempat panas. Ini bisa kita sampaikan, harap dimaklumi, kayaknya molor sekali hari ini, ya. Semoga bisa kita praktekkan saja ini tebu ini, ya. Dan bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Jika ada ucapan yang salah dari apa yang saya ucapkan, harap dimaklumi. jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.